بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، خنفتنا عزكم الله، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم telah menjelaskan kepada umatnya. Beliau sampaikan waktu itu di hadapan para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, tentang sesuatu yang bakal terjadi pada generasi-generasi akhir umatnya, yang itu merupakan sunnatullah, ketentuan, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan, memberitakan bahwasanya akan terjadi perpecahan dan perselisihan di tubuh kaum muslimin umatnya. Banyak riwayat yang datang juga dari banyak para sahabat yang menerangkan tentang masalah ini. Di antaranya ialah hadis yang masyhur yang dikenal dengan hadis al-iftiraq, hadis tentang perpecahan umat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Wa sataftariqu hadhihi al-ummah 'ala 73 firqah." Dan umat ini, yakni umat Islam, akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini berita yang pasti datangnya dari Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menerangkan bahwasanya umat Islam pasti akan terpecah. Juga hadis yang masyhur, hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, jika Rasul ketika memberikan wasiat, memberikan ujangan-ujangan khusus kepada para sahabatnya, di situ beliau memberitakan hal yang tersebut di atas. Beliau menyatakan, "Fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Maka sungguhnya siapa saja di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, fa sayara ikhtilafan katsira, maka dia kelak akan mendapati, akan melihat, menyaksikan perselisihan-perselisihan yang sangat banyak. Dan masih banyak lagi, qanawtina azzakumullah, berita-berita yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kenyataan pahit yang terjadi pada akhir umat ini, adanya perpecahan, adanya perselisihan, adanya pertikaian di tengah-tengah kaum muslimin sendiri. Ternyata adanya ikhtilaf itu sudah disampaikan sebelumnya dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan dalam ayatnya. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Wa lidzalika khalaqahum." Dan mereka, umat manusia, mereka senantiasa dan terus-menerus akan yakhtalifun, mukhtalifin, akan terus bersengketa, berselisih. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabb kalian. Walidzalika khalaqahum. Dan memang untuk inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Pada kalimat walidzalika khalaqahum, untuk inilah Allah menciptakan mereka, menunjukkan bahwasanya al-ikhtilaf, adanya perselisihan, adanya perpecahan umat, itu merupakan sunnatullah fi khalqih. Ketentuan ditetapkan Allah pada makhluknya. Fanibitina a'zakumullah. Apa yang disampaikan dalam ayat tadi dan apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tadi itu betul-betul telah terjadi dan disaksikan oleh masing-masing kita muslimin, khususnya di masa-masa ini kita menyaksikan adanya perselisihan, adanya perpecahan di tubuhnya kaum muslimin, persis seperti yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka menghadapi kondisi yang seperti ini, kondisi adanya perpecahan seperti ini, kita sebagai seorang muslim tidak diperkenankan untuk kemudian patah hati atau patah arang. Kemudian dia berputus asa, tidak punya pengharapan-pengharapan besar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk keselamatan dirinya. Tidak boleh. Tetapi sikap yang harus diambil oleh setiap muslim dalam menghadapi kenyataan yang ada ini ialah bagaimana caranya dia bisa selamat dari penyimpangan-penyimpangan perpecahan. Bagaimana caranya dia bisa memilih dan memilah satu dari sekian banyak kelompok-kelompok yang berpecah itu. Satu kelompok yang dinyatakan selamat dalam Islam. Satu kelompok yang dinyatakan tertolong dan dibela oleh Allah Taala dalam Islam. Itu seharusnya yang dilaksanakan oleh masing-masing kita. Berupaya untuk terus-menerus mencari mana di antara sekian banyak kelompok-kelompok yang berpecah tadi. Kelompok yang di atas kebenaran, kelompok yang senantiasa di atas bimbingan sunnah, untuk kemudian kita menelusuri jalan mereka tadi dan istiqamah di atasnya sampai akhir hayat kita. Qanibitina azakumullah. Dalam kitabul i'tisam bil kitabi wa sunnah bab yang ke-10, al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membuat sebuah bab. Bab yang menjelaskan tentang satu golongan tadi yang selamat tadi. Beliau mengatakan, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tazalu qa'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan senantiasa ada satu ta'ifah, satu kelompok min ummati, dari umatku, dari kalangan kaum muslimin, wahirina alal haq, yang mana mereka senantiasa tampak di atas kebenaran. Ini penggalan sebuah hadis. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menerangkan golongan tadi ialah, kata beliau, wahum ahlul ilm, dan kelompok tadi ialah para ulama ahlul ilm. Pada kalimat wahum ahlul ilmi, ini pernyataan al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Naam. Kemudian beliau membawakan hadis. Qala haddatsana Ubaidullah ibn Musa, dikenal dengan julukan Badam. An Ismail, An Qais. Ini Ismail ibn Abi Katsir. Kalau Qais namanya Qais ibn Abi Hazim. Ini silsilah yang ma'rufah, Ismail An Qais. An al-Mughirah. La Ismail ibn Abi Khalid, terbalik. Kalau Qais ibn Abi Hazim. Na'am. An al-Mughirah ibn Syu'bah. Dari Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. An al-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam beliau bersabda. La tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku. Wahirin, mereka senantiasa tampak, tampak di atas kebenaran. Hatta ya'tiyahum amrullah, sampai datang kepada mereka urusannya Allah. Wahum wahirun, dan mereka dalam keadaan masih tampak di atas kebenaran tadi. Pengertian hatta ya'tiyahum amrullah, sampai datang kepada mereka urusannya Allah, diterangkan dalam banyak riwayat yang lainnya, yakni nanti di akhir zaman ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan angin untuk bertiup yang selembut sutra yang baunya wangi, yang akan mencabut nyawa setiap orang yang dalam hatinya ada sedikit keimanan. Ketika angin tadi bertiup, maka setiap orang yang punya iman dalam hatinya akan meninggal semua. Itulah akhir-akhir masa selesainya Taifah al-Mansurah ini tadi. Kelompok yang senantiasa di atas kebenaran tadi, kelompok yang diselamatkan tadi dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dan itu tanda-tanda kiamat besar. Dengan berhembusnya angin tadi, dengan wafatnya setiap orang yang dalam hatinya ada keimanan, walaupun kecil, maka yang tersisa ialah asrarun nas, orang-orang yang jelek-jelek, yang jahat-jahat. Itulah saat di mana tidak lagi disebut di muka bumi ini lafaz Allah, Allah. Itu ada tanda-tanda kiamat besar. Yang dikatakan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah. Tidak akan bangkit dari kiamat sampai tidak lagi disebutkan di muka bumi ini lafaz Allah, Allah. Pada mereka inilah taqumul qiyamah, bangkitnya hari kiamat. Bangkitnya hari kiamat. Dan itu selesai masa Dajjal, selesai masa turunnya Nabi Allah Isa bin Maryam, selesai semua masalah itu. Akhirnya pada periode yang saya bawakan tadi, itulah akhir masa berakhirnya Taifah al-Mansurah, kelompok yang senantiasa dibela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu qurbul qiyamah, kata para ulama. Dekat sekali dengan hari kiamat besar. Dalam riwayat ini, khanimtina azakumullah, ada berita. Berita gembira dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk setiap orang yang berupaya mencari kebenaran di tengah-tengah perpecahan yang sangat sengit di tubuh kaum muslimin. Di saat mereka terombang-ambing untuk mencari sebuah kebenaran. Riwayat yang seperti ini, khanimtina azakumullah, riwayat yang sangat menyejukkan hati. Riwayat yang membuat kaum mukminin punya harapan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala meniti jalan kebenaran. Dalam riwayat ini sangat jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitakan adanya satu kelompok dari kalangan kaum muslimin sendiri yang terus ada tidak akan sirna sampai nanti menjelang hari kiamat. Kelompok inilah yang beliau katakan sebagai kelompok yang zahirah. Kelompok yang nampak di atas kebenaran. Kelompok inilah yang dikatakan sebagai kelompok yang selamat. Firqatun najiyah. Satu golongan yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka ini, ikhwanifidina azakumullah, adalah satu-satunya kelompok yang terus berupaya dan di atas kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus ada. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim bahwasanya keberadaan kelompok ini terkadang banyak, terkadang sedikit. Terkadang jumlahnya besar, terkadang sedikit jumlahnya. Bisa pula mereka ini berkumpul dalam sebuah tempat. Bisa pula mereka ini terpisah-pisah di belahan bumi Allah yang luas ini tadi. Dan mereka ini, khonafdina azakumullah, bisa dari kalangan para mufassirin, ahli tafsir. Bisa dari kalangan para muhaddithin, ahli hadith. Bisa dari kalangan para fuqaha, ahli fiqih. Bisa dari kalangan para mujahidin, orang yang berjihad fi sabilillah. Tamam? Dan bisa pula dari kalangan kaum muslimin yang lainnya. Sebab Rasul mengatakan di sini min ummati, dari umat Islam. Maka sekali lagi khanafdina azakumullah, riwayat seperti ini, ini merupakan banyak juhati setiap kaum mukminin yang berupaya untuk mencapai jalan kebenaran. Kelompok ini tidak akan pernah sirna. Kelompok ini tetap pasti akan ada. Walaupun mungkin kadang kelap-kelip. Oh, kelap-kelip ya. Kadang jaya, kadang sedikit. Kadang sebuah tempat tidak ada sama sekali. Kadang tempat yang lainnya banyak jumlahnya. Kadang di sebuah negara 1, 2, 3 biji saja. Negara lagi. Kadang di negara yang lainnya kumpul semua di sana markas besar kelompok ini tadi. Wah, tetapi tetap kita harus meyakini bahwasanya kelompok ini fanatina azakumullah tetap ada. Yang berikutnya. Hatinya sama. Kita baca terlebih dahulu, baru kemudian kita terangkan lebih lanjut tentang satu kelompok ini. Qala haddatsana Isma'il wa Isma'il ibn Abi Uwais. Isma'il ibn Abi Uwais. Dia dhaif. Tapi kalau disebutkan riwayatnya dalam Sahih Bukhari, itu dinyatakan sahih oleh para ulama. Sebab Imam Bukhari menyeleksi riwayat di Ismail tadi. Tapi kalau dia di luar Sahih Bukhari dan di luar Sahih Muslim, maka ditolak riwayat. Namanya Ismail ibnu Abi Uwais al-Madani. Ismail bin Abdullah ibnu Abi Uwais al-Madani. Qala haddathana ibnu Wahb. Abdullah ibnu Wahb al-Musri. Ini orang Mesir. Maulahumul Qurashi. Maulanya orang Quraisy. An Yunus wa Yunus ibn Yazid al-Aili al-Aili an Ibn Shihab, dari Ibn Shihab, dia nama aslinya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Ibn Shihab, kunyahnya Abu Bakar, dikenal dengan julukan Imam Az-Zuhri. Az-Zuhri dalam buku fiqih lebih banyak disebut dengan Az-Zuhri, dalam buku hadis disebutkan dua-duanya. Kadang disebutkan Imam Az-Zuhri, kadang disebutkan Ibnu Shihab. Kalau kamu lihat ada orang namanya Az-Zuhri, ya orang ini, ada lagi yang lain. Walaupun banyak dari kalangan Bani Zuhrah, marganya beliau, yang termasuk ulama. Tapi kalau ditelakkan kalimat Az-Zuhri, ya beliau ini. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Az-Zuhri, muttafaqun ala jalalatihi. Para ulama semua sepakat menyatakan kemuliaan dan keutamaan orang ini. Artinya kawan dan lawan semuanya menyepakati keadaan orang ini sebagai orang yang sangat mulia dan imam besar pada zamannya. Qala akhbarani Humayd. Humayd At-Tawil. Disebut dengan At-Tawil, julukannya At-Tawil, dua orang. Qala, dia berkata, sami'tu Muawiyah ibn Abi Sufyan yakhthub. Saya pernah mendengar Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma berkhutbah. Kira-kira di mana khutbahnya ya, Pak? Kalau Muawiyah khutbah di mana ya? Hah? Di Madinah. Nah, di Syam. Karena beliau tempatnya domisilinya di Syam. Bani Umayyah semuanya di Syam tempatnya. Dan beliau waktu itu sebagai muluk, sebagai raja pertama Islam di Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkhutbah. Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Saya mendengar An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Riwayat ini yang disampaikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ini dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengenai Al-Taif Al-Mansurah, kelompok yang dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, yang meriwayatkan dari Muawiyah ada sekitar 14 orang dari kalangan tabi'in. 14 orang dari kalangan tabi'in. Naam. Dan yang meriwayatkan dari tabi'in masing-masing itu lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Ini menunjukkan hadis ini sangat masyhur dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan fahamkan dia tentang perkara agama. Allah akan faqihkan dia tentang perkara agama. Wa innama ana qasim. Sesungguhnya saya hanya qasim, yang membagi saja. Wa yu'tillah, dan Allah yang Maha memberi. Jadi aku tugasnya hanya membagi-bagi harta ghanimah yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada kaum muslimin. Dan beliau dikenal dengan julukan Abul Qasim. Naam. Walayyazala amru hadhihi al-ummah. Dan urusan umat ini akan senantiasa mustaqiman, lurus. Hatta taqum as-sa'ah, sampai bangkitnya kiamat, au hatta ya'ti amrullah, sampai datangnya urusannya Allah. Urusan Allah di sini sebagaimana saya terangkan tadi, perembusnya angin yang sangat lembut dan wangi yang mencabut nyawa setiap orang yang punya iman. Dan itu belum bangkit kiamat, tapi mendekati kiamat. Sehingga kalimat sebelumnya, hatta taquma sa'ah, sampai bangkitnya hari kiamat, maksudnya hatta taquma qurbul qiyamah, sampai bangkitnya dekatnya kiamat. Jadi belum kiamat langsung, tapi sangat dekat dengan kiamat. Nah, dalam riwayat ini pun juga, ikhwan fillah na'azakumullah, ada berita gembira dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang agama ini. Kalau yang awal berkenaan tentang adanya kelompok pada umat ini. Kalau yang kedua ini mengenai keadaan umat ini, agama ini. Umat Islam pada agama ini. Beliau mengatakan, walayyazala amru hadhihi al-ummati mustaqima. Dan senantiasa terus-menerus urusan umat Islam ini akan lurus hingga dekatnya kiamat. Menunjukkan ikhwan fillah na'azakumullah, kalau kita menggandengkan dua riwayat tadi, keberadaan At-Taifah Al-Mansurah, keberadaan Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat tadi, ini yang bisa meluruskan umat Islam yang sedang centang perenang berbelak-belok, berkelak-kelok ke sana kemari tanpa tujuan. Menunjukkan pula ikhwan fillah azakumullah, al-firqatun najiyah taifa al-mansurah, kelompok yang selamat tadi, merekalah pemersatu umat. Merekalah yang berupaya untuk menyatukan kaum muslimin. Dan mereka bukan sebagai pemecah belah kaum muslimin. Ada muhim. Ini penting untuk anda memahami. Kenapa? Sebab kalau satu kelompok dikerubuti sekian banyak kelompok yang sama-sama menyimpang. Bayangannya orang. Siapa yang aneh? Siapa yang aneh? Yang sendirian yang aneh. Kok bisanya kamu ngomong-ngomong sebagai pemersatu umat? Perasaan kami umatnya sudah bersatu ya. 72 golongan semuanya bersatu di atas. Di atas. Terus apa? Itu kita yang ngomong. Mereka gak bakal ngomong seperti itu. Kita 72 orang itu di atas satu perkara yang sama kok. Yang sama-sama menyimpang. Kamunya cuma satu kelompok. Ya kamunya ini yang aneh. Kamu ini yang membuat perpecahan umat. Kami semuanya menyatu seperti ini. 72 banyak golongannya ini. Loh, kamu sendirian, kamu yang aneh. Kamu yang bikin perpecahan umat. Kita jawab, oh tidak. Terbalik, Pak. Justru satu kelompok tadi yang dikatakan selamat, satu kelompok yang dikatakan benar di atas kebenaran, inilah yang berupaya untuk menyatukan umat tadi. Karena mereka di atas kebenaran, sementara umatnya di atas kebatilan. Ada huwa. Ada muhib. Juga menunjukkan, ikhwan fillah azakumullah, yang namanya perpecahan dan persatuan itu bukan dilihat dari sisi zahirnya bersatu. Tapi lihat dalamnya itu apa isinya. Kalau dalamnya itu bagus juga, di atas kebenaran juga, itu namanya persatuan. Tapi kalau di dalamnya itu busuk, dalamnya itu rusak, ambrol, amburadul semuanya, walaupun nampak zahirnya bersatu, tidak dikatakan sebagai persatuan. Itu yang namanya perpecahan. Yang dikatakan dalam Al-Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu mengira mereka semua bersatu, ternyata hati-hati mereka centang perang. Makanya namanya persatuan di atas kebenaran. Masya Allah. Dua riwayat dengan makna yang sama menerangkan tentang Taifa al-Mansurah. Nah, maka perlu ikhwan fillah azakumullah kita singgung. Siapa sungguhnya Taifa al-Mansurah itu? Kalau berbicara tentang keterangan para ulama, di sini kita sudah mendapatkan kejelasan dari Al-Imam Al-Bukhari. Nah, apa kata beliau? Siapa kelompok yang selamat tadi itu? Hah? Beliau mengatakan, wahum ahlul ilmi. Mereka itu ialah para ulama ahli ilmu. Ilmu apa? Ahli ilmu kan, kalau kata ilmu ini kan masih umum. Ilmu apa? Ilmu apa? Kan? Ahli ilmu apa? Hah? Ayo. Yang diinginkan sama beliau ialah ahli ilmu agama. Ahli ilmu ini para ulama yang mengerti tentang seluk-beluk agama ini. Disebutkan dalam keterangan yang lainnya, dinukil dari Al-Imam Ali Ibn Al-Madini rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, hum ashabul hadith. Satu kelompok yang selamat ini ialah ashabul hadith. Para ulama ahli hadith. Juga disebutkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, illam yakunu ahlal hadith, fala adri manhum. Kalau kelompok tadi bukan ahli hadis, saya enggak tahu siapa mereka itu. Artinya apa? Ya, ahli hadis mereka itu, enggak ada lagi yang lainnya. Ahli hadis ya ikhwan. Ini pernyataannya para ulama. Bahwasanya Al-Taifah tadi, satu kelompok tadi yang dikatakan selamat, yang dikatakan di atas kebenaran, yang dikatakan senantiasa dibela oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itu ialah para ulama ahli hadis. Jadi kamu-kamu ini enggak masuk. Loh, benar kan? Lahirnya kan begitu ya? Enggak masuk ente. Kenapa enggak masuk? Karena kamu bukan ulama. Karena kamu bukan ulama. Kita di sini bukan ulama. Jadi, iya apa ya? Kan akhirnya kamu menunjukkan yang masuk dalam satu kelompok ini ialah para ulama. Jajaran para ulama ahli hadis yang sangat tahu betul hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam riwayatan wa diriwayatan. Nah, kalau yang bukan ulama, ya enggak masuk. Siapa ya? Berarti ini penjelasannya para ulama ini memupus harapan banyaknya kaum muslimin. Yang merasa dirinya muhaddits, ya senang-senang dia bakal senyum-senyum dia. Oh, saya muhaddits ya. Masuk di sini ya. Allah. Nah, mereka yang bukan ulama ahli hadis, gini-gini gugur dia Allah. Berarti ini persyaratannya cukup berat juga ini. Berarti kita harus belajar mumpeng. Harus betul-betul sungguh-sungguh supaya mendapatkan predikat sebagai ulama ahli hadis. Baru bisa masuk dalam kelompok yang satu ini. Mampus ya. Kalau begitu nanti yang bukan termasuk ulama ahli hadis. Tidak masuk golongan yang selamat. Berarti di masuk golongan yang tidak selamat. Tidak menyimpang. Wah, repot itu urusannya. Nanti kita semuanya menyimpang kita ini. Kenapa? Nah, karena bukan termasuk ulama ahli hadis. Allahul musta'an. Gimana lagi ya, Pak? Ini akhirnya ucapan para ulama. Apa mau ta'wil lagi? Ini kalimatnya tidak mungkin ta'wil lagi. Belum mengatakan jelas. Hum ahlul ilmi. Mereka itu para ulama. Sedang menuju jadi ulama gitu ya. Saya perasaan bapak yang ngomong tadi sudah putih semua jenggotnya. Perasaan juga kok belum mencapai juga predikatnya ulama ini pak. Gimana pak ini pak? Nah iya. Nah. Nah ya pak. Disebutkan kalau kita yang mentakwilkan nanti kurang etis ya. Tetapi pernyataan Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Madini, Al-Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala, juga para ulama yang lain yang menerangkan senada dengan tadi, itu dijelaskan dan ditafsirkan oleh Al-Qadhi Iyadh, dan ini beliau sebutkan dalam buku beliau sendiri, namanya Ikmalul Mu'lim, dan juga dinukil oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim. Beliau menerangkan bahwasannya dimaksud oleh Imam Ahmad mereka ialah ashabul hadis, ialah ashabul hadis, dan siapa saja yang di atas i'tiqadnya ahli hadis. Mereka ialah para ulama ahli hadis, ini ulama ahli hadis, dan siapa saja yang di atas i'tiqadnya ahli hadis, ahli sunnati wal jamaah. Nah, ini pernyataannya Al-Qadhi Iyadh. Artinya, para ulama masa itu, pada masanya Al-Qadhi, menyebutkan bahwasanya pernyataan Imam Ahmad di sini ialah untuk zamannya beliau. Paham ya? Untuk zamannya beliau yang memang masa itu, orang-orang yang di atas Al-Haq, mereka itu ialah jajaran para ulama ahli hadis. Seperti Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Maka dengan penjelasan dari Al-Imam Al-Qadhi Iyafati yang menerangkan bahwasannya kalimat ini tidak khusus untuk ulama ahli hadis, tapi juga umum, berlaku bagi siapa saja yang menelusuri jejak langkahnya para ulama ahli hadis. Maka di sini harapan kembali terbuka untuk kaum muslimin yang belum mencapai tingkatan ulama. Tapi dengan syarat, orang tadi betul-betul di atas prinsipnya ulama ahli hadis, di atas jalannya ulama ahli hadis. Nah itu. Nggak semata-mata ngomong, oh, saya Thaif Al-Mansuro, tenang saja. Walaupun bukan alif, saya Thaif Al-Mansuro. Tenang dulu, belum kamu lihat dulu bagaimana amal kamu, bagaimana ucapan kamu, bagaimana i'tiqadnya kamu, bagaimana seluk-beluk kamu. Kalau ternyata sama dengan jalannya ulama ahli hadis, baik. Kalau beda, tidak perlu pengakuan, tapi yang diinginkan ialah kenyataan. Pernyataan al-qawdiyat ini, khanamtina azakumullah, sangat berdasar. Tamam? Bukan semata-mata untuk mentakwilkan ucapannya para ulama. Sangat berdasar. Dasar beliau sangat jelas. Ialah hadis yang dihasankan sebagian para ulama. Pada hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Beliau mengatakan, kulluha finnari illa wahida. Semua dalam neraka kecuali satu yang selamat ini. Disebutkan dalam sebutkan riwayat dengan lafaz wahumul jamaah. Mereka ialah al-jamaah. Disebutkan dalam lafaz yang lain yang dikatakan tadi dihasankan sebagian para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan dengan kalimat umum. Beliau mengatakan hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Mereka itu ialah siapa saja yang seperti keadaanku sekarang ini dan para sahabat. Ini umumnya, ya, tidak hanya untuk ulama ahli hadis. Mereka memang sebagai orang terdepan yang masuk dalam Karataif Al-Mansurah. Namun bukan sebagai pembatasan. Pihak-pihak yang lain juga bisa masuk di dalamnya. Para mufassirin ahli tafsir bisa masuk. Para fuqaha ahli fiqih bisa masuk. Para nuhat ahli nahwu ahli bahasa bisa masuk. Para mujahidin orang yang berjihad fi sabilillah bisa masuk. Bahkan awamul muslimin, kaum muslimin yang awam yang belum tingkatan ulama bisa masuk dengan syarat. Mereka semuanya menelusuri jejak langkahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya. Itu intinya. Paham ya? Siapa saja yang berupaya menelusuri langkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya. Itulah orang yang insyaallah taala dimasukkan dalam kelompok Al-Firqatun Najiyah. Golongan yang selamat, Al-Taif Al-Mansurah, kelompok yang senantiasa dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa. Sehingga kalau kita merujuk dari keterangan para ulama sekarang, mereka dengan tegas dan jelas menyebutkan seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika mereka menukilkan ucapannya Imam Bukhari, Imam Ahmad, Ibnu Madinah misalnya, mereka menyatakan bahwasanya Al-Firqatun Najiyah Taif Al-Mansurah, mereka ialah ashabul hadith. Wan-nas taba'un lahum. Mereka ini yang paling utama ialah para ulama ahli hadith. Sementara yang lainnya itu ngikuti ulama ahli hadith tersebut. Hadza huwa. Tadi ringkasnya. Sehingga bagi mereka-mereka yang belum dikatakan ulama, nah, kayak kaum muslimin biasa, kamanahna ini, kayak kita orang ini, gitu, okay? Nah, itu bisa bisa masuk dalam lingkup Al-Taif Al-Mansur Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat, dengan kita mengikuti, menjadi atba' para pengikutnya ashabul hadith, orang-orang yang betul-betul memahami hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillah. Dan ini sekali lagi harapan besar bagi kita semua untuk bisa meniti jalan kebenaran di atas bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tinggal permasalahannya. Perlu kita bahas lebih lanjut tentang yang namanya Al-Firqatun Najiyah Taif Al-Mansurah Ahlul Hadis. Mereka ini apa, bagaimana, siapa, apa ciri-cirinya? Yayasan apa yang membawai mereka, pesantren apa yang menaungi mereka, nah, itu perlu dibahas pula. Begitu ya, begitu kan ya, kan. Nah, kalau zakat ada yayasan tertentu, yayasan, oh ini yayasannya Ahlul Hadis, gabung aja langsung. Nah, perlu dipahami di sini, khonam tina asyakumullah, bahwasanya kelompok yang selamat ini, mereka tidak memiliki identitas khusus, tidak memiliki nama-nama khusus, kecuali nama Islam, nama iman, nama sunnah. Ada lagi yang lain. Mereka itu adalah muslimin, mukminin, dan mereka itulah orang-orang yang senantiasa di atas sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya mereka apa? Ya muslim, apalagi? Ya mukmin. Namanya mereka apa? Sunnah. Orang yang berupaya di atas sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nama Khawarij, tidak ada nama Asy'ariyah, tidak ada yang namanya Syiah atau yang semisalnya. Tidak ada nama-nama yang dimunculkan tadi oleh masing-masing kelompok yang menyimpang. Tidak ada. Ini dikuatkan dengan pernyataan sebagian imam besar pada masanya terdahulu. Al-Imam Malik ibn Mighwal, bukan Malik bin Anas. Namanya Malik ibn Mighwal, seingat saya. Beliau sempat menyatakan dengan pernyataan yang sangat tegas mengenai nama yang tadi. Beliau mengatakan, Man tasamma bismin ghairil islami wa sunnah, faqad khala'a ribqatal islami min unuqih. Atau kama qala rahimahullahu ta'ala. Barang siapa yang menamakan dirinya dengan sebuah nama selain Islam dan sunnah, maka sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Itu keras ya. Artinya apa? Anda bisa terjerumus dalam jurang kekufuran kalau Anda tidak menggunakan nama Islam dan nama sunnah. Nah, kalau kamu tidak menggunakan nama ini, menggunakan nama apa? Menggunakan nama apa? Harus menggunakan nama Islam, menggunakan nama iman, dan menggunakan nama as-sunnah. Sunnah ialah Islam, Islam ialah sunnah. Islam ya. Begitu. Mereka tidak kenal dengan nama-nama yang ada itu. Apa? Sehingga tidak ada namanya. Kalimat al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, itu diambil dari hadis yang tadi. Satu kelompok tadi itu, ya satu kelompok yang dinyatakan selamat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa Arabnya, Al-Firqatun Najiyah. Kelompok yang selamat. Namanya apa? Islam dan Sunnah. Ada lagi yang lain. Nama Taif Al-Mansurah. Kelompok yang dibela. Juga diambil dari satunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. La tazalu ta'ifatun min ummati mansuratan. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku ini yang mansurah, yang dibela. Ini kelompok keutamanya apa? Dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arabnya apa? Al-Taifah al-Mansurah. Kelompok yang dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya apa? Yang resmi itu apa namanya? Tidak ada. Namanya Islam dan Sunnah. Islam wa iman wa sunnah. Enggak ada lagi yang lain. Muslim wa mukmin wa sunni. Sunnah kan disebutnya sunni gitu ya. Sunnah. Nggak ada lagi yang lainnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Apa yayasannya? Perlu sebut. No, kalau ada yayasannya kan kena ini rasanya. Kelompok ini khana bintina azakumullah. Tidak terikat dengan yayasan apapun. Mereka hanya terikat dengan dinul Islam, dengan agama Islam. Mereka hanya terikat dengan sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadza huwa. Non yayasan. Tanpa ada yayasan. Hah? Terus gimana, Pak Ustaz? Tapi enggak boleh ada yayasan kalau begitu. Yang mereka inginkan di sini ialah tidak ada yayasan dalam artian mereka ini dalam wadah khusus, ada yayasan tersendiri, pihak-pihak yang lainnya nggak boleh masuk ke situ, apa namanya yayasan ini mereka cinta dan benci di atas sebuah yayasan, mereka memusuhi dan mencintai orang di atas sebuah yayasan. Oh, tidak ada itu. Mereka mencintai orang lain, membenci orang lain dengan prinsip Islam dan Sunnah. Mereka memusuhi atau mengasihi orang lain juga dengan prinsip Islam dan Sunnah. Terus gimana ya itu yang ada ini Pak Ustaz? Itu hanya semata-mata koordinasi saja. Apa namanya? Bahasa yang lain, Pak Mane. Gitu ya? Mana ya? Ya, untuk sekedar mengkoordinir apa namanya Islam yang ada, dakwah yang ada, dengan tanpa ada al-wala wal-bara di atas yayasan tadi. Cinta dan bencinya bukan dengan nama yayasan, tapi dengan nama Islam dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kena ya? Non yayasan. Sekarang apa ciri-ciri fisiknya kelompok yang selamat itu? Apakah mesti pakaiannya sudah putih kabeh? Pakaiannya peci putih? Pakaiannya baju putih? Kamu ada seperti ini? Serba putih ini berarti golongan putih. Ini dia ini yang selamat ini. Kalau putih itu kan lambang kebersihan. Apa demikian? Apakah mereka punya ciri khas? Potongan-potongan rambut khusus? Rambutnya dipotong gimana begitu? Potong cepak atau potong panjang atau potong sedang? Bagaimana apakah mereka punya raut muka khas? Itu semua ya khanam tina azab, tidak ada. Tidak ada yang namanya potongan rambut khusus. Tidak ada yang namanya muka-muka yang khas khusus. Juga tidak ada pakaian-pakaian khusus yang membedakan mereka dengan kaum muslimin yang lain. Tidak ada. Tidak ada itu semua. Sekali lagi yang ada ialah Islam wa sunnah. Islam dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga rambutnya mereka itu sesuai dengan bimbingan Rasul, tidak sampai menyalahi sunnah Rasul. Pakaiannya mereka juga pakaian yang di atas bimbingannya Rasul, bukan pakaian yang menyelisih sunnah Rasul. Kemudian penampilan zahirnya mereka juga demikian, penampilan zahir yang sesuai dengan sunnah Rasul, tidak menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka punya acara ritual khusus? Ritual Taif Al-Mansurah begitu. Dibikin selebarannya, dibikin apa namanya panduknya, ikutilah gelar ritual Al-Furqatun Najiyah supaya Anda bisa menjadi kelompok yang selamat, selamat dunia akhirat. Apa begitunya ya, kawan? Tidak ada. Tidak ada acara-acara ritual khusus yang membedakan mereka dengan kaum muslimin yang lain. Acara ritual mereka adalah acara-acara ritual yang sesuai dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibadah mereka ialah ibadah yang dicontohkan, digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah mereka ialah akidah yang juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhlak mereka juga akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muamalah mereka juga muamalah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini pelabur Islam. Acuannya gampang. Al-Islam dan Sunnah. Islam dan Sunnahnya Rasulullah SAW. Semua aspek kehidupan mereka, akidah mereka, keimanan mereka, tauhidnya mereka, ibadah mereka, dakwahnya mereka, akhlaknya mereka, muamalahnya mereka, keseharian mereka, kepribadian mereka, semuanya itu dengan Sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Taifah Al-Mansurah. Apakah perlu mendaftar dengan formulir? Loh. Nanti kalau enggak didaftar nanti enggak diketahui nanti ini. Ini jangan-jangan penyusup ini. Langsung aja. Keluar masuk, keluar masuk, gitu aja ya. Nanti banyak penyusup-penyusupnya nanti. Bisa menyusup dalam tubuhnya Al-Furqatun Najiyah, bisa merusakkan mereka dari dalam. kabul pendataan ya. Data nih orang-orang yang masuk dalam jajaran Al-Furqatul Najiyah. Apa kek? Langsung belum gitu aja. Gitu ya? Mana ya? Gak pakai pendaftaran ya? Gak datang dulu kepada kiainya gitu. Pak Yai, kenapa Pak? Saya ini mau masuk kelompok yang selamat Pak Yai. Emangnya kamu kira saya juga yakin di atas kelompok yang selamat? Kayaknya begitu Pak Yai. Lihat kondisi Pak Yainya ini kayaknya nyunah gitu loh Pak Yai. Sehingga saya aja perlu masuk ke dalam lingkupnya kelompok yang selamat ini. Lapor dulu sama Pak Yai. Supaya jangan dianggap penyusup. Allahumma sa'ad. Tidak ada ya. Tidak ada pendaftaran dengan formulir. Tidak ada dibikin formulir pendaftaran masuk ke golongan yang selamat. Tidak ada. Tidak ada pula kartu anggotanya. Tidak ada pula misalkan kartu ini dai-nya, oh, yang ini mubaliknya, ini staf, ini kiai-nya, oh, yang ini bagian kepengurusan, bagian sosial, oh, ini pengurusan bagian budaya, oh, ini bagian bagian apa namanya ini? Bagian dakwah, ini bagian politik, ini bagian pemerintahan, ini bagian apa masyarakatan, tidak ada. Ya semua tidak ada. Apa ada di zamannya Rasul kalau waktu seperti itu? Apa ada? Nah, Rasul punya kartu anggota, datanya begitu. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat lain yang termasuk pembesar sahabat, orang-orang dekatnya Rasul, kemudian ini tangan kanannya Rasul, orang-orang dekatnya Rasul, orang dekatnya Rasul, dekatnya Rasul, dekatnya Rasul, dekatnya Rasul, tidak ada ya. Apa ada di zamannya para sahabat? Tidak ada. Tidak ada kartu nama Khalifah Abu Bakar Siddiq, apa kartu nama Khalifah Umar atau Khalifah Utsman atau Khalifah Ali, tidak ada ya. Itu semua tidak ada. Kenapa? Karena memang kelompok yang selamat yang disebutkan dalam riwayat ini tidak hanya slogan-slogan belaka. Intinya pengamalan dalam keseharian mereka. Orang itu dikatakan masuk dalam golongan yang selamat kalau amalan kalian, ucapan kalian, i'tiqadnya kalian sama dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapapun kalian orangnya. Mau dari Indonesia, mau dari Malaysia, mau dari Singapura, mau dari Yaman, mau dari Saudi, mau dari Mesir, mau dari Sudan, Yordan, Oman, dari manapun. Kalau demikian prinsipnya mereka, maka dialah termasuk Taifal Mansurah, kelompok yang selamat. Sehingga yang ada ialah pembuktian, bukan pengakuan. Dari sini karena tina azakumullah para ulama kita, faedah, dikasih tahu sama kalian. Mereka sangat mengingkari kalau ada dari kalangan kaum muslimin yang katanya berupaya mengaku menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengingkari itu. Nah, kaos dikasih tulisan Salafi in true. Gitu ya. Gitu bahasa gitu ya. Apa artinya, Pak? Gitu ya. Inilah sayalah salafi yang asli, bukan imitasi. Misalkan bikin jaket, generation of salaf, gitu ya. generasi salaf, gitu. Betul bahasanya ya? Nggak salah ngomong saya ya? Saya dulu Inggrisnya dapat 3. Kayak sama saya Inggris saya waktu itu. Tidak ada kata mereka. Apa itu ya ikhwan? Yang namanya kelompok yang selamat, prinsip yang benar itu bukan dengan slogan-slogan seperti itu, tapi dengan pengamalan. Bagaimana akidah kalian, bagaimana iman kalian, bagaimana tauhid kalian, bagaimana ibadah kalian, bagaimana dakwah kalian, muamalah kalian, akhlak kalian, keseharian kalian, itu yang paling penting. Allahul musta'an. Paham insyaallah? Ada yang mau tanyakan seputar masalah kelompok hati ini? Masih lama ya. Jadi saya mau menyebutkan ciri-ciri khusus. Gimana? Bukan, Pak. Jangan dipahami, kalau kemudian jangan dipahami, tidak diperbolehkannya yang namanya koordinasi. Boleh. Yang tadi saya sebutkan, tidak boleh cinta dan benci kepada orang lain atas dasar koordinasi tadi semata. Tapi kecintaan kita, kebencian kita itu dengan dasar Islam dan sunnah. Urusan koordinasi boleh. Selama tidak ada unsur pelanggaran syar'i. Boleh. Di kalangan para ulama ada hay'ah di para ulama. Organisasinya para ulama besar. Ada. Mereka punya badan riset ilmiah. Tentang penelitian ilmu dan dakwah. Serta bimbingan-bimbingan. Lajnah da'imah wa irsyad. Ada. Itu dinaungi oleh para ulama. Ada yang namanya perkumpulan-perkumpulan para ulama. Ada majma' majma' al-fiqhi. Perkumpulan-perkumpulan fiqih para ulama. Ikut dalam yayasan Rabi Ta'alam Islami. Dan semisalnya. Banyak. Kalau sekedar fikri saja, tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah kalau sampai Anda membenci orang lain, mencintai orang lain, dikarenakan ini tadi. Ini yang keliru. Paham ya? Tapi kecintaan dan kebenciannya dengan prinsip Islam dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa mana yang tanyakan? Sebelum saya bawakan ciri-ciri khusus. Ada ciri-ciri khususnya ikhwan. Saya faham surah itu. Tentang penamaan. Penamaan yang mana? Oh, penamaan ada nama Al-Hadith, ada penamaan Al-Faqatul Najiyah, Taifan Al-Mansurah, ada nama Ahlul Sunnah, ada nama Salaf, dan segala macamnya itu. Nah, untuk masalah penamaan, ikhwan abidina azakumullah, sangat jauh berbeda dengan penamaan-penamaan yang dibikin oleh kelompok-kelompok yang menyimpang. Kalau penamaannya, golongan yang selamat ini, sebagiannya diambil dari hadith. Seperti penama Al-Faqatul Najiyah, kelompok yang selamat. Itu diambil dari hadith, iftiraqul ummah. Kata, kullu abinar illa wahidah. Semua di neraka kecuali satu. Yaitu yang disebutkan tadi. Bahasa Arabnya kelompok yang selamat oleh Firqatul Najiyah. Juga Taifah Al-Mansurah. Juga diambil dari hadith. Kemudian saya bawakan tadi. Kemudian As-Salaf. Kata-kata As-Salaf. Orangnya dikatakan sebagai Salafi. Jamaknya Salafiyin, Salafiyun. Prinsipnya namanya Al-Manhaj Salafi. Manhaj Salaf, dakwahnya namanya dakwah Salafiyah. Itu semuanya penisbatan saja. Nama ini pun juga ikhwan fillah azakumullah itu diambil dari sebuah hadis. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan nasihat dan wasiat kepada putrinya. Ketika Rasul sedang sakit keras menjelang wafatnya, dijenguk oleh Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, "Ya Fatimah, ittaqillaha wasbiri." Fa innahu ni'mas salaf ana laki. Wahai Fatimah, hendaklah kau bertakwa kepada Allah dan sabarlah. Sesungguhnya sebaik-baik salaf bagimu ialah aku. Tamam? Dan demikian yang dimaknakan oleh para ulama. Yang dimaksudkan dengan salaf di sini ialah generasi yang mulia pada umat ini. Dari kalangan para sahabatul kiram, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Tamam? Ini untuk masalah waktunya. Salaf dengan makna waktu. Salaf dengan makna prinsip, ialah siapa saja. Siapa saja yang menelusuri jejak langkah mereka semua. Yang menelusuri langkahnya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan para imam yang besar kaum muslimin. Generasi demi generasi sampai sekarang ini. Dan sampai yang kiamat nanti. Itu dikatakan sebagai seorang salafi. Yang sejalur dengan kelompok. Sejalur dengan tiga golongan. Tiga generasi yang mulia tadi. Para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Nama Ahlul Hadith, nama Ahlul Athar itu dimunculkan oleh para ulama dalam rangka untuk meng-counter nama-nama yang dimunculkan oleh kelompok sembalan pada masa itu. Pada masa itu masyhur di kalangan kita ya kana bin azakumullah, masa-masa di mana ilmu falsafah, ilmu kalam disebarluaskan di tubuhnya kaum muslimin. Dan yang menyebarkannya penguasa muslim, bukan penguasa kafir. Sehingga fitnah yang besar ketika itu. Maka dalam rangka untuk menjelaskan Islam yang sungguhnya dan muslimin yang betul-betul di atas Islam yang murni, maka mereka memunculkan nama Ahlul Hadith. Ahlul Hadith, yaitu orang-orang yang berpegangan dengan hadisnya Rasul. Ahlul Athar, itu orang-orang yang berpegangan dengan Athar. Ini penjelasannya para sahabat dalam beragama. Artinya, agama yang betul ialah agama yang merujuk kepada hadisnya Rasul dan penjelasannya para sahabat. Bukan agama yang merujuk kepada ilmu filsafat atau ilmu kalam atau yang semisalnya. Untuk meng-counter ya, Pak. Hala. Demikian pula nama Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Itu nisbah kepada sunnahnya Rasul. Itu orang-orang berupaya untuk mengamalkan dan menghidupkan sunnahnya Rasul SAW. Disebut dengan Ahlul Jamaah. Dikarenakan Al-Jamaah diambil dari lafaz hadisnya Rasul SAW. Kulluha fin nari illa wahida wahiyah Al-Jamaah. Itu Ahlul Jamaah. Itu orang-orang yang bersatu. Yang berkumpul di atas sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang bersatu dan berkumpul di atas penguasa Muslim mereka yang sah. Digabungkan menjadi Ahlus Sunnati Wal Jamaah. Semua nama-nama tadi kalau anda perhatikan tidak lepas sedikit pun, sekecap pun dari yang namanya Islam dan Sunnah. Bahkan mewakili Islam dan Sunnah secara keseluruhan. Bedakan dengan nama-nama lain yang dimunculkan ala kelompok sempalan. Sekarang nama Khawarij, dari mana mengambilnya? Apakah diambil dari sunnah? Dari Islam? Tidak. Dari mana? Diambil dari penyimpangan mereka, yaitu al-khuruj al-hukam, memberontak penguasa. Berontak penguasa, syar'i apa enggak syar'i? Loh, boleh apa enggak boleh? Enggak boleh. Termasuk Islam atau bukan? Bukan bimbingan Islam. Nah, kelihatan kan? Namanya enggak kena itu. Apalagi? Kelompok Qadariyah. Dari mana mengambilnya ini? Diambil dari penyimpangan mereka. Mereka mengingkari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebut dengan kelompok Al-Qadariyah. Menyimpang. Nama-namanya enggak ada yang beres. Enggak ada yang beres. Terkadang nisbah kepada penyimpangan mereka, terkadang pula dinisbatkan kepada pendiri mereka. Asy'ariyah. Ini disandarkan kepada pendirinya yang bernama Abdul Hasan Al-Asy'ari. Persen tertentu, bukan Islam dan Sunnah secara keseluruhan. Apalagi? Ahmadiyah. Pintar kan? Ahmadiyah. Dari mana mengambilnya? Dari tokohnya mereka, Mirza Ghulam Ahmad. Hai urusannya itu. Hah? Naam ya akhwan. Hala. Paham ya? Oh. Khusus ya akhwan. Hakada. Fallahul musta'an. Sehingga beda antara nama-nama yang disebutkan tadi dengan nama-nama yang disebutkan dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Ada 5 atau 6 poin. Sisi perbedaan yang disebutkan sama para ulama, disebutkan sama Syekh Bakar Abu Zaid dalam buku beliau Hukmul Intima'. Beda. Intinya tidak lepas dari Islam dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Antum itu loh, tidak usah keluar-keluar, saya salafi, saya salafi, saya salafi. Kok masalah? Yang penting amalnya kamu, akidahnya kamu, semuanya kamu sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang keluar-keluar ngomong-ngomong tok tapi gemblung amalane, sekedar gunane ya. Hah? Hah? Pakai jaket kaos sana kemari dengan tulisan depannya Salafi Intro, di belakangnya Generation of Salaf gitu. Ya, tak ada gaplean. Gaplean dia ternyata ini. Tahu gaplean ya? Iya, dia judi loh. Gak cocok ente dengan apa yang kamu gembar-gembar, itu gak cocok. Perjudian dilarang dalam Islam ya. Saya mau tanya, terus apa kemudian gak boleh salah yang namanya kelompok yang sama itu, Pak Ustaz? Nah, ini dia. Apakah tidak boleh salah, tidak boleh dosa? Jawabannya dia? Udah, kok bingung? Jawabannya dia? Kalau belum tepat. Tadi itu misal ya, ada orang gaplean. Ngaku keluar-keluar sana kemari, saya itu salafi, saya itu sunni. Saya itu kelompok yang selamat ya, akhi. Tapi gaplean gitu. Tidak tepat dia. Nggak tahu, Pak. Jadi kalau itu ente keluar dari golongan yang selamat, ente. Kulitnya menyimpang. Termasuk golongannya yang dikatakan benar. Repot urusannya kalau gini modelnya. Jawabannya ikhwan, yang namanya manusia itu tempatnya salah. Enggak ada kelompok selamat itu, kelompok yang dikatakan selamat itu maksum, enggak ada. Manusia biasa. In ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa anaghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian itu senantiasa terus-menerus berbuat kesalahan siang dan malam, dan aku yang mengampuni semua dosa, maka minta ampunlah kepada aku akan ampuni dosa kalian. Begitu, kalau yang namanya dosa, yang mesti dosanya ya kawan. Tapi orang-orang yang betul-betul dalam hatinya menghujam prinsip menjalankan sunnatul rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau dia salah, cepat rujuknya, cepat taubatnya. Begitu. Kalaupun dia belum bertaubat, kalau semata-mata dosa tadi, kemaksiatan seperti itu tidak sampai mengeluarkan orang dari garis, dari lingkaran kelompok yang selamat menuju kelompok yang menyimpang. Yang mereka sebutkan, orang-orang tadi bisa keluar dari kelompok yang selamat dan berpindah pada kelompok-kelompok yang menyimpang, kalau dia terjatuh dalam kesalahan prinsip mendasar dalam Islam. Kesalahan akidah, kesalahan perkara iman, dan perkara tauhid yang sangat mendasar dalam Islam, dalam sunnah, salah kaprah dia di sini, maka dia bisa keluar dari garis kelompok yang selamat, masuk dalam lingkaran kelompok yang menyimpang, dan masing-masing mereka jauh dekatnya dengan kelompok tadi diukur dengan seberapa berat kesalahan dan penyimpangan dia dalam perkara akidah tadi. Misal dia punya keyakinan manung dalem Gusti kawula, misalnya meyakini Allah menyatu dengan hambanya. Keyakinan betul apa salah ini? Betul apa salah ini? Lu kok bingung? Betul apa salah ini? Salah, sangat salah sekali. Dia punya i'tiqad yang sangat kuat tentang masalah ini, tidak bisa disalahkan. Ini yang betul. Salah. Ini kesalahan sangat fatal dalam cara prinsip. Kalau dia sudah dikasih ilmu, dikasih hujah, dikasih keterangan, balik lo, otomatis dia langsung keluar dari garisnya kelompok yang selamat, masuk dalam garisnya kelompok yang menyimpang dengan penyimpangan dia tadi. Ada. Walaupun dalam bab-bab yang lainnya dia sama dengan kelompok yang selamat, sehingga jauh dekatnya penyimpangan dia tergantung seberapa banyak dan seberapa parah kesalahan-kesalahan yang ada pada dia. Mudeng ya? Mudeng. Iya, ketambah. Panas gitu pertanyaannya. Apa bahayanya orang yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah tidak dengan pemahaman generasi terbaik umat ini, Salafus Saleh, tetapi mengikuti pemahaman da'i-da'i masa kini? Bahayanya apa dan contohnya apa? Ya sangat bahaya sekali. Intinya, langsung aja khulasahnya. Khulasahnya, dia itu sesungguhnya tidak mengikuti Al-Kitab As-Sunnah. Tidak menelusuri Al-Quran dan Sunnah. Tapi dia mengikuti pemahaman da'i tadi. Itu kalau da'inya tidak merujuk kepada pemahaman salaf. Mudah ngomong orang-orang itu. Ini contohnya. Ini contohnya. Contohnya dia. Contohnya banyak. Kalau urusan pengakuan orang mengikuti Alkitab atau Sunnah, ini hampir semuanya mengaku ya. Semua kelompok-kelompok yang menyimpang, semua kelompok-kelompok yang nyempal-nyempal, semuanya mengaku. Mengaku kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Semuanya mengaku. Tapi kenapa mereka menjadi menyimpang? Kuncinya pada poin yang kedua tadi. Karena tidak mau merujuk pada pemahaman para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum majma'in, para tabi'in dan para tabi'in, serta para ulama besar pada masanya. Kembalinya kepada pemahaman tokoh-tokoh masa kininya masing-masing. Gitu kan ya? Nah, semua kelompok lah ya. Dari mulai khawarijnya sampai sekarangnya, semuanya ngaku demikian. Apalagi khawarij-khawarij masa kini. Itu ngakunya tidak hanya kembali kepada Alkitab wa Sunnah, tapi juga mengaku kembali kepada pemahaman salafun shaleh, pengakuan saja. Tidak, demikian kenyataannya. Apa akibatnya? Amuradul mereka itu. Masa belum paham juga contohnya ini? Mau contoh langsung kasus gitu maksudnya antum ini? Hah? Mana ya? Iya. Misal. Misalkan. Ada orang membaca qauluhu ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Fa'ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Paham ini? Ini apa ini? Ayat Al-Quran. Betul bang, betul? Betul. Jangan mengatakan salah. Betul. Ini ayat ya. Orang sekarang, dengan contoh yang menyimpang ya, membaca ayat ini, langsung dipahami seperti itu. Kalau tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Dilihat. Bangsa Indonesia, apa hukumnya itu? Loh, hukumnya menggunakan Pancasila. Apa Pancasila itu? Enggak ada bau-bau Islamnya ini. Hah? Duh, menggunakan demokrasi. Jangan begitu. Islam bukan dari Islam ini. Berarti bangsa Indonesia ini tidak berhukum dengan hukum Islam. Maka berarti bangsa ini bangsa yang kafir. Dalilnya apa kamu ngomong seperti itu ya akhi? Ayat. Allah mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa'ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Ayat. Saya ittiba'ul ayat, ikuti ayat saja. Sekarang saya mau tanya ini, apa bahayanya omongan seperti ini? Loh, kok meneng wae? Saya mau tanya sama yang tanya tadi ini. Siapa yang punya pertanyaan ini tadi? Nah, supaya bisa diajak dialog ini. Siapa yang punya pertanyaan tadi? Di sini-sini, tenang aja. Hah? Masuk enggak tahu siapa yang nulis ini? Hah? Siapa malu-malu, tenang aja. Siapa ini? Kata yang mau ngaku. Jangan-jangan pertanyaan susupan. Masuk. Ini kan Pak? Bukan? Ah, dari Ahwat. Loh, Ahwat, oh bisa kesini dia. Dia gak bisa kesini Ahwat dia itu. Oh, titipa. Faiz Madi bukan? Bukan Faiz Madi? Oh gitu ya. Dan jenengannya nulis. Ini orang lain. Wah. Wah, repot. Wah. Aku takut dulu. Ini sangat bahaya sekali. Omongan tadi itu. Akibatnya apa? Dia mengkafirkan penguasa dia. SBY kafir. Yusuf Kala kafir. Hah? Semua jajaran-jajaran menteri-menterinya kafir. Dia kok kafir? Iya, ribau dengan SBY. Kalau dia kafir itu kan turun dari jabatannya. Kenapa dia masih mencelok di jabatan menterinya dia, ketua MPR-nya, ketua DPR-nya, dan jajaran MPR dan DPR? Kafir-kafir itu. Itu kenapa? Pemalam yahkum bima anzalallahu alaikum al-kafir. Iya, kan? Ternyata tidak hanya sampai sini saja. Semua jajaran-jajaran instansi pemerintahan itu kafir semua. Menurut mereka ini. Kenapa? Ya kan ribut dengan atasannya. Kemudian merempet kepada gubernur, wali kota. Nah, tujuh apa enggak dengan yang di atas. Gimana saya diangkat dengan cara seperti itu? Kafir. Nah, terus. Lagi bupati. Gimana kamu? Sama. Kafir. Terus. Sama. Terus. Sampai RT, lurah. Kafir semuanya. Itu yang pemerintahnya ya kawan ya. Belum lagi orang-orang masyarakatnya. Tuh kamu jadi PNS. pegawai negeri sipil itu kan pegawainya pemerintah ya. Hah? Kamu ribo enggak dengan apa yang disampaikan sama pemerintah itu? Gimana? Kenapa PNS ya begitu konsekuensinya? Kafir. Terus begitu ya, ikhwan. Kenapa? Dengan pemahaman ayat, "Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Dengan pemahaman siapa ini? Dengan pemahaman dia sendiri, gitu loh. Itu bahayanya. Dampaknya bagaimana? Dia akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk memberontak penguasa tadi, penggulingan kekuasaan tadi. Itu yang terjadi. Iya apa ya? Iya apa ya? Itu yang terjadi. Kamu tanya sama mereka-mereka yang berusaha untuk menggulingkan kekuasaan, memberontak penguasa, ngelawan pemerintahan. Ini dasarnya. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَوَلَكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Pakai ayat. Saya bilang, saya enggak merujuk pada Al-Quran wa Sunnah. Saya menggunakan ayat ya, akhi. Kita tanya, difahmiman dengan pemahaman sopo. Nah, itu dia kuncinya. Nah, kalau dia menggunakan pemahamannya sendiri, kayak tadi itu, ini yang membuat salah kaprahnya pemahaman dalam berislam. Kan begitu ya? Terus bagaimana makna ayat ini? Kita merujuk kepada pemahamannya para sahabatul kiram. Para sahabatnya Rasulullah SAW yang langsung mengetahui turunnya ayat ini. Yang mendengarkan langsung ayat ini dibacakan oleh Rasulullah SAW. Mereka yang paling tahu tentang ayat ini. Ternyata dinukil oleh para ulama ahli tafsir. Dengan sanad-sanad yang sahih. Sampai kepada sebagian sahabat. Di antara yang paling masyhur ialah hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Beliau mengatakan, huwa kufrun tuna kufrin. Itu kekufuran yang bukan kekufuran besar. Yang kufur, kufur asgar. Itu kufur kecil. Di tengah lafad yang lain, huwa laisa kama ta'nun. Itu bukan seperti kekufuran yang kamu pahami. Artinya apa di sini? Di sini para sahabatul kiram memaknakannya dengan makna tidak seperti pemahaman orang tadi. Ini kufur kecil ya, akhi. Bukan kufur besar. Ada. Kalau kita merujuk lagi pada pemahaman para ulama yang lainnya, yang sejalur dengan para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ternyata mereka merinci ayat ini. Hukumnya dirinci. Dengan dasar pemahaman-pemahamannya para sahabat, pemahamannya para tabi'in, keterangan-keterangan yang ada, mereka simpulkan bahwasanya seorang hakim, seorang pemerintah yang tidak berhukum dan hukum Allah Taala, itu yang pertama. Kalau dia meyakini hukumnya manusia itu lebih baik dari hukumnya Allah, maka dia kafir. Yang kedua, kalau dia meyakini hukumnya manusia sederajat dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir. Kalau dia meyakini hukum Allah lebih baik, tapi dia yakin hukum Allah itu tidak pantas diterapkan di masa kini, yang lebih pantas ialah hukumnya manusia, maka dia kafir. Dan yang keempat, dia ngerti hukum Allah yang paling bagus, yang masya Allah layak diterapkan di zaman sekarang ini. Tetapi gimana ya akhi, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya diatur oleh GBHN negara. Ya kan begitu ya. Dia yakin, hatinya dia meyakini. Cuman dia gimana ya akhi, wah, susah. Akhirnya mau tidak mau dia dengan kondisi yang ada, dia berhukum dengan hukum tadi. Maka ini fasik, bukan kafir. Jadi paham ya? Ini rinciannya. Itu pun ikhwanatina azakumullah, hukum secara umum, bukan secara person. Artinya apa? Tindakan kamu ini kafir pada poin pertama, kafir pada poin yang kedua, kafir pada poin yang ketiga, dan fasik pada poin yang keempat. Tindakan kamu. Orangnya sebentar dulu ya. Nggak bisa langsung kamu kafirkan seseorang itu dengan semata-mata dia mengucapkan kalimat kufur atau melakukan tindakan-tindakan kekufuran. Ada persyaratan yang cukup panjang yang disebutkan sama para ulama, ada faktor-faktor penghalang yang harus dihilangkan dari orang tadi. Nah, gampang. Sehingga nggak bisa langsung kamu mengatakan, wah SBY ini kalau nggak kafir, fasik. Nggak bisa. Kenapa? Harus ada iqamatul hujjah. Sampaikan dulu hujjah kepada dia. Sampaikan argumentasi-argumentasi tentang bahayanya berhukum dengan selain hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sampai hujjah kepada dia. Kemudian terpenuhi semua syarat-syarat yang ada. Hilang foto penghalangnya. Dia bukan orang yang jahil, tapi orang yang alim. Dia tidak lupa. Dia bukan karena kesalahan. Dia tidak dipaksa. Kemudian dia tidak mentakwil dengan tanpa tendensi tertentu. Itu pun yang menetapkannya bukan sembarang orang. Untuk memukul godam palu, palu hukum mengkafirkan, itu diserahkan kepada ahlinya, kepada para ulama. Tidak sembarang. Aywa. Baru kalau semua terpenuhi, beres, dinyatakan kafir oleh para ulama, baru kamu katakan kafir dia itu. Untuk menyatakannya di depan umum itu kafir, itu pun juga pertimbangan di kalangan para ulama, mempertimbangkan al-maslahah wal-mafsadah. Kenapa? Dikarenakan masyarakat kamu ini tidak semuanya bisa memahami apa yang kamu sampaikan. Paham? Tingkat pemahaman mereka masing-masing. Dan bisa pula ikhwanatina azakumullah, mereka itu ialah pro pemerintah yang dikatakan tadi kafir. Contoh ya. Kalau kamu langsung menyatakan di depan umum begitu, dia ini telah terpenuhi semua persyaratan yang ada, hilang semua faktor penghalangnya, dan dinyatakan kafir sama para ulama, maka dia itu kafir, berontak dia. Jangan begitu. Enggak demikian cara yang disebutkan oleh para ulama. Itu menimbulkan fawdha, keributan-keributan dengan masyarakat. Madaratnya lebih besar daripada masalah. Kalau dikatakan kafir, kalaupun dikatakan kafir, untuk bisa menggulingkan kekuasaan dia, itu harus memenuhi lagi sekian banyak persyaratan untuk penggulingan kekuasaan. Muslimin harus punya kekuatan yang cukup. Semuanya, kekuatan senjataan, kekuatan personel, kekuatan logistik, kekuatan apalagi kesehatan medis, kekuatan segala macamnya. Ini kan sudah masuk dalam program perang rakyat semesta ini. Ini repot urus saya kali ini. Kalau nggak persiapannya matang, nggak bisa. Kemudian kemaslahatan yang diharapkan lebih besar daripada kemadharatannya. Nah kalau asal ini tuh ay mana dada mau dadaku, iya di brondong entek kan. Penguasa itu punya pri angkatan kita, punya angkatan daratnya, punya angkatan lautnya, punya angkatan udaranya. Tank-tanknya semuanya lengkap, ada brimobnya dan segala macamnya, semua dikerahkan. Berapa jumlah kamu? 1 juta Pak Ustaz. Jumlahnya penguasa sekitar 200 sekian juta. Ini kan banyak ya. Nah, semua dikerahkan sama kamu, enggak usah semua masyarakat Indonesia. Penguasanya tok sudah, apa namanya, tentaranya tok sudah. Entek ngamek kan. Nyata apa ya kamu? Ya paling rakitan. Paling itu. Habis. Ayo. Nah, kemarin yang bukti yang sedang ribut di Poso itu. Wani-wani rupanya. Berani-berani mereka kemudian melawan. Akhirnya gimana? Ya wes, ditentu kabar sama pemerintah. Langsung seret. Padahal baru. Enggak mungkin enggak sampai itu batalion itu yang dikerahkan di Poso itu. Nah, coba kalau kesan semua satuan-satuannya diturunkan semuanya ke sana. Kencingnya tentara tadi aja sudah menenggelamkan kalian, wahai para pemerintah. Apalagi berondongan pelurunya. Apalagi itunya. Itu dipikir baik-baik. Sehingga tidak semudah yang kamu bayangkan. Pertimbangan maslahat dan mafsadat sangat diperhatikan dalam Islam. Darahnya kaum muslimin lebih mahal daripada apa yang kamu harapkan. Gitu. Ini semuanya menjadi sangat fatal. Kenapa? Karena dengan pemahaman kamu sendiri menjadi bagus dan terarah, terbimbing dengan baik dengan pemahaman para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sehingga apa bahayanya? Nah, itu sedikit gambaran tentang bahayanya tidak mau kembali kepada pemahaman salaful ummah. Paham ya? Satu contoh loh itu. Belum lagi contoh-contoh yang lain yang berkembang di masyarakat. Cepat. Apakah benar bila kita bermimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti nanti masuk surga dan termasuk golongannya? Karena ada golongan yang mengaku bahwa imamnya bermimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dari itu golongan itu membaiat imam tersebut. Apa itu termasuk golongan selamat? Tuh. Allah ta'ala. Al-jawab, mimpi ketemu Rasul itu perkara yang memungkinkan. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yumathilu bi." Barang siapa yang bermimpi ketemu saya di dalam mimpinya, maka dia pasti akan melihat saya. Sebab syaitan tidak bisa menyerupai bentuk saya. Artinya mungkin ya, ikhwan. Dan orang tadi betul-betul dinyatakan mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau dia mimpi ketemu Rasul itu sesuai dengan sifat-sifatnya Rasul. Dan itu bisa dicerna dan dipelajari dalam buku hadis khusus tentang Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kepribadiannya Rasul dari mulai bagaimana rambutnya, bagaimana wajahnya, bagaimana rambutnya, bagaimana jenggotnya, bagaimana perawakannya, tinggi besarnya. Itu semuanya lengkap, bukan dalam riwayat. Ya. Kalau betul-betul sesuai dengan ciri-cirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengatakan dia mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia pasti masuk surga? Tidak. Apakah dia pasti termasuk golongannya? Belum tentu. Itu hanya al-bisyarah, kabar gembira untuk orang tadi bisa ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk urusan surga dan tidak surga, itu ilallah ya. Allah yang mengatur. Bagaimana amal Anda, bagaimana ibadah Anda, bagaimana ketaatan Anda, Allahul musta'an. Atau apa? Apa ya? Kalau kemudian disertai dengan baiat setelah itu, nah, imamnya mengaku ketemu sama Rasul. Kamu enggak nanya atau enggak apa ini. Ya, kamu nanya dulu, Pak Imam. Pak Imam ini ketemu Rasul gimana sih kriterianya itu? Kriterianya. Hah? Saya melihat dalam mimpi saya itu cahaya. Cahaya yang sangat bersinar-sinar. Langsung terbetik dalam hati saya, ini Rasulullah sallallahu alaihi Rasul kok cahaya itu tinggi. Rasul itu manusia, ada wujudnya ya. Tuhan, maaf apa ya ini. Gak bisa Pak ya. Itu salah kaprah ini dengan Pak ya. Ada lagi yang ngomong lagi. Saya melihat. Iya, kemarin ini. Seringkalinya emang gak kena ya. Selalu. Apalagi dengan cara taiat. Ngaku ketemu Rasul, kemudian saya telah bermimpi ketemu Rasul. Kalau orang mimpi ketemu Rasul itu pasti masuk surga. Hah? Maka termasuk golongan yang selamat. Kalau kamu ingin masuk surga, itu sama saya. Dibaiat setelah itu. Nah, tindakan dia membaiat tadi menunjukkan dia bukan golongan yang selamat. Kenapa? Karena yang namanya baiat itu khusus untuk penguasa tertinggi di sebuah bangsa atau negara. Pembahasan baiat saya sampaikan sebelumnya. Sehingga apa? Bukan golongan yang selamat. Ini golongan tukang mimpi. Apakah 72 golongan yang lainnya itu akan kekal dalam neraka atau diadab sesuai dengan kesesatan dan penyimpangannya? Nah, diadab sesuai dengan penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan dia. Kekal tidak, sebab dia masih termasuk kaum muslimin, bukan orang kafir. Pada kalimat wasatat tariku ummati, umatku, ini dimaknakan dengan lafaz yang lain, hadihi ummah, umat ini. Ini umat Islam. Sehingga 73 golongan tadi itu semuanya muslimin. Yang 72 diancam dengan neraka, satu dimasukkan ke dalam surga. Ada paham ini? Sehingga mereka masih muslimin. Ketika mereka nanti dimasukkan dalam neraka, itu diadab sesuai dengan kadar kemaksiatan, kadar penyimpangan-penyimpangannya masing-masing. Dan ujungnya nanti ialah surganya Allah SWT. Sehingga ketika ada satu kelompok yang agama muslim, tapi ternyata kemudian prinsipnya prinsip kufur, dan dikafirkan oleh para ulama, maka tidak termasuk 72 golongan tadi. Jangan ada yang ngomong, ya kalau nanti ujung-ujungnya sama-sama surga ya, kan enggak apa-apa Pak Ustaz. Nah, kok kepengen mencicipi para neraka itu? Nah, bro. Jangan begitu. Jangan punya omongan kayak gini. Ini omongan-omongan orang yang balelo ini. Kan sama-sama masuk surga. Jadi golongannya selamat masuk surga. Jadi golongannya menyimpang pun juga nantinya akan masuk dalam surga. Oh gitu ya. Jadi kamu tuh kepengennya dicelupkan dulu dalam neraka sampai gosong menikmati azab yang sangat pedih. Kamu jangan bayangkan azabnya kayak penjara Surabaya. Nah, ya, itu neraka luar biasa mengerikan azabnya. Seorang muslim yang baik tidak akan mau untuk diazab terlebih dahulu. Masing-masing orang pasti dan kepingin langsung dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ucapan tadi itu ucapan yang menganggap enteng sebuah dosa. Ini kalau dibiarkan sama dia, ujung-ujungnya nanti dia akan menganggap remeh tindakan yang kufuran. Tadinya dia hanya kepingin, yang penting tidak masuk kufur lah. Ya, walaupun rapotnya merah, yang penting jangan kufur lah. Itu dikarenakan dia menganggap enteng tindakan dosa tadi itu. Dengan tanpa dia merasa ternyata dia sudah dimasukkan dalam lingkup kekufuran dalam Islam. Dan dia pun kekal dalam neraka selama-lamanya. Allahumma sallam. Bagaimana dengan ucapan seseorang yang mengatakan bahwasanya salafiyin itu golongan yang sombong karena menganggap dirinya paling benar sendiri dan menganggap orang lain itu salah? Allah. Nah ini. Dikatakan sombong ya? Baik-baik. Memang yang namanya menghadapi sekian banyak orang itu ya mau tidak mau harus sudah harus mengalami kepentingan-kepentingan omongan-omongan yang miring-miring seperti itu biasa mereka lakukan ketika al-sunnati wal jamaah berupaya menerangkan kepada umat tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada atau menerangkan tentang perkara-perkara yang hak tengah-tengah mereka. Padahal ya khanabdin a'azakumullah, disinggung tadi bahwasannya yang namanya ahlus sunnati wal jamaah salafiyun, person-person mereka tidak maksum dari kesalahan. Mereka juga salah, manusia biasa, kadang salah, kadang benar, kadang ridha, kadang marah, bagaimana yang lainnya. Namun ya khanabdin a'azakumullah, orang tersebut dikarenakan sangat kuat azamnya untuk melaksanakan sunnatul rasul s.a.w. dan mengagungkan sunnah Rasulullah SAW, itu lebih terujuknya dan lebih gampang untuk diarahkan. Sehingga kalau ada orang yang menyampaikan hal yang seperti ini, jangan difahami eksklusif, tapi fahamilah sebagai ajakan bersama. Bukan berarti orang yang ngomong itu atau pihak yang ngomong itu dikatakan pihak yang paling benar sendiri. Tapi itu semuanya dalam rangka upaya menuju ke arah sana. Sehingga masing-masing diajak, diseru untuk bersama-sama kita kembali kepada Alkitab Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Masing-masing kita mengoreksi diri sendiri, bagaimana akidah kita, iman kita, tauhid kita, dakwah kita, ibadah kita, muamalah kita, akhlaknya kita, kesalahan kita. Masing-masing mengoreksi diri dan siap untuk dikritik kalau ada yang salah untuk menuju kepada jalan yang benar. Siratul Mustaqim yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadza. Dan ini sering sampaikan supaya jangan sampai difahami demikian. Ini sekedar himbauan, ajakan dan seruan-seruan yang ada. Kalau dikatakan bahwasanya as-salaf itu paling benar daripada yang lainnya, al-salaf memang demikian kenyataannya. Bahwasanya namanya prinsip salaf dalam artian prinsip yang dipegangi oleh para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum. Yang itu yang benar. Ada lagi yang lain. Sementara prinsip-prinsip yang dipegangi sama yang ada itu, yang menyimpang, ada penyimpangannya sedikit, ada penyimpangannya banyak, ada penyimpangannya masih dekat dengan para sahabat, ada penyimpangan yang sangat jauh dari para sahabat. Tapi kalau bicara person-personnya, kita mengatakan masing-masing orang itu punya kesalahan. Tapi kalau bicara prinsipnya, kita mengatakan na'am, prinsip salaf, prinsipnya ahlus sunnah itu benar. Karena prinsip mereka ialah dinul Islam, agama Islam itu sendiri secara keseluruhan tidak ada satu pun yang luput dari mereka. Amin. Hadza wallahu taala alam bissawab. Rata-rata mereka yang mengatakan demikian itu pihak-pihak yang memang tidak mau dikritik. Dan juga pihak-pihak yang merasa terganggu dan merasa terbongkar aibnya. Borok-boroknya khawatir kecium baunya. Memang sudah bau dari sononya. Allah musta'an. Kalau mereka betul-betul orang yang jujur dan kepingin menulis jalan yang benar, ketika ada orang mengkritik, itu akan diterima dengan baik. Untuk sebagai bahan evaluasi, dilihat bagaimana kritikan yang ada, betul apa enggak betul. Kalau betul, maka terima dengan baik dan tiadakan perubahan pada tubuhnya mereka sendiri. Itu yang seharusnya. Allahu ta'ala alam bisawab. Salafi di bawah naungan yayasan tertentu. Seperti Salafi al-Irsyad. Apakah ini termasuk hizbiyah? Nah, tahu sendirilah jawabannya. Nah, kalau kemudian betul-betul dia al-wala wal-baraknya di atas asar yayasan tadi, nah, itu termasuk hizbiyah, bukan salafiyah. Entah namanya irsyad, atau nama-nama yang lainnya, ada. Siapa yang pertama kali membawa dakwah salaf di Indonesia ini? Masya Allah. Kalau pengakuannya mereka yang antum sebutkan di atas tadi, salaf al-irsyad yang membawa dakwah ke sini, ya anak-anak Madinah yang pulang dari Jami'ah Islamiyah Madinah, kemudian mendakwakan dakwah salaf di Indonesia terjadi pada tahun 94 yang kemarin. Cik Nomi, bayanganku, cik muda sekali. Bayanganku, saya udah ngerti tahun 91. Nah, sayangnya ini saya pribadi loh ya, yang masih muda kayak gini. Saya udah ngerti tahun 91. Nah, kemudian dakwahnya baru muncul tahun 94. Nah, jangan-jangan yang saya paham ini keliru. Atau yang di bawah sama mereka tadi yang keliru. Allah alam ya Allah. Allah alam sekali. Kalau saya di Indonesia ini, karena bin Azzaikumullah, kembang kembis dan ya segitulah kondisi. Nah, untuk menetapkan yang paling awal, Allahu a'lam. Tapi kalau semua sekedar selentingan-selentingan dan segala macamnya itu dengan dakwah dalam dalamnya dakwah tauhid, ini ya murid-muridnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi Al-Tamimi rahimahullahu taala ghafaralah. Rezeki yang di luar itu. Tamam. Kalau kita membaca sejarahnya Imam Bonjol. Gitu. Imam Bonjol tahun berapa? 1825 Masehi. Masehi. Itu berarti sudah berapa tahun yang lalu? 232 yang lalu. Gitu ya? Bukan. 25, 75 sama 7, 82. 285 yang lalu. Gitu kan? Perkiraannya. Kalau bicara tentang Imam Bonjol, kita akan melihat dalam sejarah yang disebutkan dalam sejarah Indonesia itu, termasuk kelompok yang disebut dengan julukan Wahabi. Karena beliau belajarnya itu dari Saudi. Tamam? Itu tahun-tahun itu tahun-tahun dakwahnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najd Tamimi rahimahullah dan anak-anaknya dan murid-muridnya. Begitu kan? Nah, kalau bicara ya mungkin ini yang kita ketahui yang pertama kali mendakwakan dakwah salaf di Indonesia ini sepanjang sejarah yang ada. Itu pun ya tadi itu kemang komplis cuma sekedar di wilayah Sumatera sana. Yang lainnya belum merasakannya. Hadza wa wallahu a'lam bissawab. Nah. Hadza. Kalau dekade yang terakhir ini, kalau dikatakan tahun 94 enggak juga. Enggak juga ya. Yang apa namanya rame-ramenya tahun 89, 88, 89 itu pun masih campur baur. Masih gaduh-gaduh, ikhwaninya masuk, tablighinya ya masuk, harokinya ya masuk, semuanya masuk. Nah, agak bagus dan agak apa namanya baiknya itu ya tahun 90-an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ala kulli hal, itu tidak penting bagi kita. Mau awal, mau akhir, mau tengah, mau apa, itu tidak penting bagi kita. Yang paling penting sekarang itu ialah bagaimana kita masing-masing berupaya untuk menelusuri jalan yang selamat yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tamam? Karena memang dakwah ini tidak punya tokoh. Tokoh mereka hanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Panutannya hanya beliau. Tamam? Dan panggung mereka ialah para ulama pada zamannya masing-masing. Karena ulama itulah sebagai pewaris para nabi yang meneruskan dakwahnya para anbiya wal mursalin. Bagaimana dengan organisasi yang ada di Indonesia seperti Muhammadiyah, NU, Persis dan yang lainnya, apakah masih dalam lingkup sekedar organisasi koordinasi atau sudah menyimpang? Ya, tanyakan bagaimana mereka hakikat yang ada. Kalau semata-mata sebagai organisasi untuk koordinasi, fanatinazakumullah. Terangkat, tidak ada masalah. Mau dikasih nama NU, mau dikasih nama Muhammadiyah, mau dikasih nama Persis, mau dikasih nama Yaman, mau dikasih nama apa, itu terserah. Yang penting hakikatnya ialah Islam. Kemudian dia tidak berwalak dan tidak berporok dengan yayasan tadi, tapi dengan Islam dan Sunnah. Kemudian tidak ada yang namanya jaringan-jaringan yang ada pusatnya. DPP, dari PW, dari DPD, ada DPC, dan segala macamnya. Jaringan-jaringan yang ada itu sangat jelas dikatakan sama para ulama, ini jaringan hizbiyah. Jaringan hizbiyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga antum mencermati bagaimana kondisinya mereka tadi, di situ kamu akan tahu apakah mereka sudah menjadi firqatun mustaqillah, kelompok tersendiri, ataukah mereka masih dalam lingkup Islam wa sunnah, dengan sebuah nama yang mereka bikin tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jam 11:30. Terus, tadi mau saya sampaikan ciri-cirinya, ada telanjur pakon. Al-Bahim, ciri-ciri tadi itu tidak ada yang khusus. Mereka hanya mengembalikan semua perkara mereka kepada Al-Kitab Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Hada. Sehingga ciri-ciri yang disebutkan sama para ulama dalam buku-buku mereka, mereka begini, mereka begini, mereka begini, itu semuanya dikembalikan kepada prinsip mereka yang paling utama, yaitu kembali kepada Al-Quran, kepada Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dipahami dengan pemahaman salafun shalih dari kalangan para sahabat, para tabiin dan para asbaul tabiin, dan mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari, mendakwahkannya kepada masyarakat yang lainnya. Hada. Wallahu ta'ala alim. Nah, ada lagi yang mau tanyakan? Hah? Gimana Pak? Yang gampang. Ya. Itu berbicara masalah dakwah. Dan yang namanya dakwah memang perlu yang namanya aktif dan proaktif. Dakwah kalau pasif enggak jalan. Yang dakwahi kana bin azab semuanya, non muslimnya, yang muslimnya, semua dakwah. Yang muslimnya dari mereka yang berusaha ingin kembali kepada kebenaran juga dakwahi. Bagi mereka-mereka yang juga ya, dinyatakan telah menyimpang, juga dakwah. Semua dakwah. Tapi dengan cara-cara yang tidak sampai menangkar syar'i. Sehingga cara dakwahnya pun juga harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Untuk mendakwai jamaah-jamaah yang ada sekarang ini karantina Allah, yang disebutkan sama para ulama ialah dengan cara person. Mendakwai person-person mereka. Kalau mau mendakwai langsung secara kelompoknya mereka, susah. Kenapa? Karena masing-masing kelompok tadi itu sudah memiliki ART sendiri-sendiri. Itu bahasa kita. Gitu kan? Gitu ya? Punya itu sendiri, ini sudah punya prinsip sendiri. Kalau kamu tidak merubah prinsip ini, setengah mati. Tapi yang memungkinkan ialah Anda mendakwai person-person mereka dengan cara yang baik. Dengan cara penuh dengan hikmah. Ada, entah itu jamaah tabliknya atau yang lain-lainnya. Jadi jangan hanya mencontohkan jamaah tablik karena mantan begitu. Tapi yang lain juga iya. Yang lain juga iya. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini semuanya dikasih sampaikan. Harus proaktif dalam menyampaikan dakwah Islamiyah yang benar di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Untuk langsung masuk kepada kemnya mereka itu harus mempertimbangkan maslahat dan mudharat. Kalau kondisinya bisa seperti kalau kondisinya bisa seperti ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu masuk pada kemnya Khawarij, maka dipersilakan. Kalau nggak bisa, jangan macam-macam. Faham ya? Kalau Ibnu Abbas waktu itu langsung datang ke kemnya orang Khawarij, mereka ribuan itu, dialog sama mereka dengan cara yang baik, dialog ini berhasil. Ada yang mengatakan 2.000 orang, ada yang mengatakan 4.000 orang, rujuk dari mereka semua kembali kepada kebenaran. Kalau demikian keadaannya, maka dipersilakan. Kalau tidak, maka tidak. Sehingga untuk perkara objek dakwahnya, iya, mereka termasuk objek dakwah. Cuman cara dakwahnya ya harus disesuaikan dengan bimbingannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jika istri taklim diantar sopir yang bukan mahramnya tapi sudah tua sopirnya itu? Umurnya 55. Hati-hati. Banyak Pak tua-tua yang semakin jadi. Tua-tua keladi. Semakin tua semakin jadi. Gitu ya. Nah, ya. Ini yang ngomong ini Pak tua sendiri. Beliau mengatakan luarnya tua, dalamnya masih muda. Nah, khawatir ya, ini boleh. Tidak diperbolehkan hal yang seperti ini. Sehingga kalaupun diantar sama supirnya, perempuan tadi menggunakan mahram sama anaknya, sama saudaranya. Nah, sekarang itu banyak loh pemberitaan yang ada. Tua tua loh, umurnya 60, 65, 55. 55 itu masih muda loh. Ya, saya nol. Jenengan sebenarnya Pak? Jenengan? 64, jangan saya ngomong kayak gitu. Luarnya tua, dalamnya muda. Apalagi ya 55 tahun. Senom. Nah, banyak sekarang pemberitaan orang-orang yang saya sebut seperti itu. Ya kadang melakukan pencabulan, ya kadang melakukan pelecehan seksual, kadang melakukannya sendiri. Tua-tua deh. Ada. Sehingga jangan merasa aman dari itu semuanya. Bagaimana jika ditemani akhwat yang lain dalam perjalanan? Akhwat tadi pun itu juga bukan mahramnya Pak Sofir. Bukan perkara yang mustahil kalau sofirnya jahat. Semua dikerjai. Loh. Kan begitu, kan bukan mahramnya semuanya. Nggak bisa. Bagaimana jika seorang wanita membawa kendaraan sendiri, misalkan mobil, dengan jarak kurang lebih 30 km untuk tujuan taklim, untuk mencari ilmu. Jadi dilihat secara kebiasaan masyarakat tadi, kalau kondisinya itu ialah safar, sudah termasuk kondisi safar, maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk pergian seorang diri dengan dalam kondisi safar, kecuali dengan mahramnya. Tapi kalau misalkan kondisinya belum safar, belum dikatakan sebagai safar, masih dalam lingkup daerahnya dia sendiri, maka itu pertimbangan al-maslahat wal-mufsadah. Ada anggapan bahwa Ustaz Salafi itu sering menjelek-jelekkan kelompok yang lain. Tidak menjelek-jelekkan ya, menerangkan keadaan mereka yang sebenarnya. Sehingga yang perlu difahami, dalam Islam itu, ada perintah untuk amar ma'ruf. Memerintahkan kepada orang lain tanpa perkara kema'rufan. Menyampaikan perkara akidah yang benar, Islam yang benar, ibadah yang benar. Ada juga kewajiban nahi mungkar. Melarang orang dari kemungkaran. Itu hukumnya wajib. Jadi paham ya? Kalau orang hanya sampaikan yang baik-baik saja. Tidak pernah dilihat dari kemungkaran. Maka orang tadi yang namanya tina azakumullah akan dengan mudah terjatuh dalam kemungkaran karena tidak tahu. Dan perkara mungkar tadi akan semakin merajalela kalau tidak diingat. Sehingga ada dua perkara yang harus diperhatikan. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Dan dua-duanya dikerjakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau Rasul sudah mengingkari suatu tindakan yang menyimpang lebih keras daripada yang dilakukan sekarang ini sama para ustaz. Karena ini tergolong masih ya penuh dengan kehati-hatian. Khawatir nanti banyak yang belum nyantol gitu. Rasul dulu enggak langsung itu kalau sudah mengingkari perbuatan mungkar yang ditimpanya beliau, langsung marah beliau. Yang paling keras yang pernah beliau sampaikan ya karena tina azakumullah tentang masalah Khawarij. Masalah Khawarij. Itu keras beliau. Tidak hanya menjelek-jelekkan, langsung memvonis orang tertentu. Allahul Musta'an dikatakan Ya, dengan bahasa-bahasa yang sangat keras sekali dikatakan sebagai anjing neraka, ila akhiri. Dan itu tidak ada yang menyatakan bahwasanya Rasul suka menjelek-jelekan orang lain. Tidak. Kenapa ya, Pak? Itu lingkupnya dalam bab nahi mungkar. Sehingga ketika ada pihak-pihak atau ada sebagian orang yang kemudian menyebutkan kesalahan-kesalahannya orang lain atau kelompok-kelompok yang lain, itu dalam rangka untuk nahi mungkar supaya kaum muslimin jangan terpengaruh dengan kesalahan tadi dan bisa mengetahui perkara yang salah yang diikuti, perkara yang benar yang diikuti. Hadahu. Dan saya pun yakin kelompok-kelompok yang lain pun dai mereka pun juga sama. Juga sama, pasti akan menerangkan apa yang mereka anggap keliru pada kelompok yang lain. Ya, Pak. Kalau kamu tanya kenapa demikian, nahi mungkar ya. Sama. Paham ya? Ada. Dia mengatakan bahwasanya dakwah salafi dakwah yang keras. Sama, dia juga menjelekkan orang lain, tentang kelompok yang lain. Loh, iya, Pak. Dia nanti enggak merasa. Dia enggak merasa. Oh, dai salaf itu orangnya keras-keras, eksklusif. Kenapa kamu enggak mengira omongan kamu tadi itu omongan mencela orang lain? Apa intinya? Itu semua mereka lakukan dalam rangka untuk imma untuk mengcounter yang lainnya, wa imma untuk nahi mungkar. Tapi kalau untuk du'at salafiyun, mereka berniat untuk nahi mungkar, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya penyimpangan-penyimpangan yang ada, bukan dalam rangka untuk melampiaskan kedengkian atau melampiaskan amarah atau semisalnya. Kita semua tidak punya hubungan dengan mereka. Juga tidak pernah ribut masalah warisan dengan mereka. Wariskan harta yang panas ya. Hah? Kita enggak pernah kenal sebelumnya dengan mereka. Kenapa sampai kita mengatakan demikian tentang mereka? Bukan karena apa-apa. Tapi karena perkaranya, perkara kewajiban syar'i memperingatkan umat manusia dari bahaya penyimpangan tadi. Ini yang sering disampaikan sama para ulama. Mereka pun juga mendapatkan kritikan yang sama. Mereka mengatakan demikian. Misalkan kayak Asy-Syaikh Rafi' bin Hadi al-Madkhali. Beliau orang yang paling keras dalam mengkritik orang semacam Said Qutb. Beliau juga mendapatkan kritikan yang sama. Terlalu keras, terlalu begini, terlalu begini. Beliau mengatakan, saya tidak punya hubungan apa-apa dengan Said Qutb. Beliau juga tidak pernah memberikan apa-apa kepada saya. Ya, saya juga tidak pernah memberikan apa-apa kepada beliaunya. Dia juga tidak pernah hubungan pernah sengketa tanah, walau sengketa rumah, walau sengketa mobil, walau warisan, walau apa. Juga tidak ada perkara-perkara pribadi antara saya sama dia. Jadi saya berbicara masalah ini karena tuntutan agama. Ini bukan syariah. Nahi mungkar. Nah, sehingga masing-masingnya tergantung niatnya dan Allah akan membalas niatnya masing-masing kita. Kalau dia niatkan untuk ghibah, maka dihukumi ghibah. Kalau dia niatkan untuk nahi mungkar, maka dihukumi nahi mungkar. Wah. Saya. Tapi kita tidak terakhir tak tahu lagi. Ini akan tumbuk lagi. Sudah ya. Kalau saya jawab lagi nanti, ada lagi ide untuk tanya lagi nanti. Saya jawab lagi nanti, ada lagi ide untuk tanya lagi nanti. Gak mari-mari lah. Ini jam 12 sekarang tempat persiapan ya, Pak, insya Allah. Alah, yang ini kapan-kapan. Wallahu a'lam bissawab. Nakfi lahuna insyaallah. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.